Mitra bisnis, dalam serial tulisan terbaru di koran internet, Quick Yankee mengulas pengakuan agen perusak ekonomi bernama John Perkins. Pengakuan John Perkins yang dituangkan dalam sebuah buku memang mengungkapkan secara gamblang adanya konspirasi busuk dari negara-negara maju untuk memperdayai negara-negara berkembang agar dapat dihisap kekayaannya. Untuk membahas seperti apa bentuk pengakuan John Perkins dan seperti apa pula langkah kita untuk menyikapinya, segera kita temui Quick Yankee. Pak Quick, sebelum ini Bapak telah mengulas beberapa pengakuan John Perkins yang telah menjalankan tugas untuk merusak Indonesia. Lantas, apalagi yang telah dilakukan John Perkins, Pak Quick? Nah, ini kita 2/4 halaman. Ini khusus, saya tulis secara khusus karena saya jadikan artikel. Nggak banyak bicara, cuma quote-quote-nya dia itu berurutan sekali kok. Itu terus kelihatan menggambarkan bahwa seperti ini. Antara lain juga mengatakan bahwa harus membentuk kroni itu yang dibikin sangat berbahagia dan dibikin kaya. Sekarang kalau ada pengakuan dari pelaku seperti ini, dan sebelum ada pengakuan ini kita sudah mengerti, ya terus mau ngomong apa lagi? Apa masih mau berkelit-kelit lagi? Dan sebetulnya Indonesia sudah dihisap seperti apa kalau sejak 67 gitu. Lalu apakah kita bisa melawan konspirasi dari negara-negara maju ini, Pak Quick? Untuk melawan itu beratnya bukan main, mereka semuanya cooperate. Jadi elitnya itu berhasil menduduki kedudukan kunci, sesudah itu menyerahkan dengan segala senang hati. Memerintahkan apapun juga, malah kalau ada bangsanya sendiri yang berani berpendapat lain, mesti dihabisin itu. Saya kan dihabisin, tapi itu kalau banyak yang berani, nggak bisa. Seperti misalnya contohnya Presiden Venezuela, Chavez. Dia lantang kan, dan dia berani kan. Kenapa? Karena mengetahui bahwa dengan terpilihnya dia sebagai presiden, wah itu sangat mengejutkan. Bersatu padunya rakyat itu sangat mengejutkan. Jadi langkah lanjutannya apa, Pak Quick? Pertanyaan Anda tepat sekarang apa? What next? Ini sekarang yang menjadi pertanyaan. Saya kira di kalangan kita sudah banyak yang sadar, banyak yang mengerti. Sekarang pertanyaan what next? Gitu. Apa ini? Kita diam saja atau kita melakukan perlawanan? Bentuknya seperti apa? Karena mereka perlawanannya juga luar biasa. Kayak Pak Paskah ya, baru berani buka mulut haircut udah dikebukin oleh Sri Mulyani, kemudian juga oleh Duta Besar Amerika dan oleh Duta Besar Jepang. Jadi saya juga mengalami semuanya itu. Jadi sekarang untuk melawan itu beratnya bukan main, kecuali kalau kita berhasil menyatukan rakyat. So, kalau rakyat bersatu biasanya sulit dilawan. Baik Pak Quick, terima kasih untuk waktu dan pandangannya. Mitra bisnis, demikian perbincangan kita dengan Quick Yankee. Saya Kiki Wijaya.